Kajian Muslimah untuk Muslimah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu inayah, hidayah serta pertolongannya sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang ikhtilat, yaitu beberapa ikhtilat yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Ikhtilat secara bahasa yaitu bercampur. Adapun secara istilah syar'i yaitu bercampurnya antara wanita dan lelaki asing. Ya, maksud lelaki asing di sini adalah non mahram, bercampurnya wanita dan lelaki asing dalam satu tempat yang biasanya terjadi pembicaraan atau pandangan antar keduanya. Dan sekali lagi yang dimaksud dengan lelaki asing di sini, lelaki asing bagi seorang wanita adalah lelaki yang boleh menikahinya, seperti anak paman, anak tetangga yang tidak ada keterkaitan darah. Jadi yang dimaksud dengan laki-laki asing di sini bukan saja para turis yang non WNI gitu ya, tapi seluruh laki-laki yang bisa menikahi seorang wanita itu, maka laki-laki itu adalah laki-laki asing untuk sang wanita. Nah, hukum asal berikhtilat antara wanita dan laki-laki adalah mahdzur, terlarang, tidak boleh. Akan tetapi pada sebagian keadaan ikhtilat menjadi boleh jika ada kepentingan darurat menurut syarak, atau karena ada kepentingan lainnya, ada maslahat serta adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di antara contoh ikhtilat yang diperbolehkan karena darurat, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi rahimahullah, dia mengatakan, para sahabat madhab kami mengatakan tidak ada perbedaan keharaman khalwat. Ketika beliau rahimahullah mengatakan khalwat, maka sudah pasti terjadi ikhtilat. Khalwat itu berdua-duaan. Nah, khalwat ini yang melazimkan terjadinya ikhtilat itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Sebab asal khalwat atau ikhtilat ini tidak boleh. Tapi dalam keadaan darurat itu diperbolehkan. Seperti seorang lelaki yang mendapatkan seorang wanita tertinggal di jalanan yang tidak aman baginya. Misalkan kita sedang mengendari motor melewati sebuah bukit gunung yang tidak ada orang di sana. Di satu tempat yang terkenal tidak aman bagi wanita. Nah, tiba-tiba kita menemui seorang wanita, seorang muslimah di sana yang tertinggal oleh rombongannya. Maka tidak mengapa bagi kita untuk berkhalwat dan berikhtilat dengannya dengan membawanya ke tempat yang lebih aman. Bahkan hal ini menjadi wajib jika dikhawatirkan adanya laki-laki lain yang akan menyakitinya. Nah, ini menurut Imam Nawawi tidak ada khilaf para ulama dalam membolehkan masalah semacam ini. Atau seperti ikhtilat yang terjadi antara seorang laki-laki yang membawa lari seorang wanita yang akan dinodai kehormatannya. Dia kabur, lari, kemudian kita berjumpa dengannya, maka kita bawa dia untuk menyelamatkan dirinya. Itu dalam keadaan darurat. Para ulama sepakat membolehkannya, seperti ijma membolehkan hal ini. Kemudian sekarang ikhtilat dan hajah. Ikhtilat karena adanya kepentingan. Ini ada beberapa bentuk ikhtilat dalam kondisi penting. Penting ini di bawah kondisi darurat. Setelah darurat baru penting. Nah, di antaranya al-ikhtilat di ijra'il mu'amalati syariah. Ikhtilat untuk melaksanakan mu'amalat syariah. Ini diperbolehkan. Seperti jual beli, seorang wanita boleh belanja kepada warung yang ditunggu oleh seorang laki-laki. Kemudian seperti menjadikan seorang wanita sebagai saksi, ini pun tidak apa-apa. Akan tetapi pada ikhtilat semacam ini disyaratkan tidak boleh khalwat. Tidak boleh khalwat, artinya tidak boleh berdua-duaan saja. Harus ditemani oleh mahram. Sebab Rasulullah SAW melarang seorang muslimah atau seorang rajul berkhalwat dengan seorang muslimah. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita. Satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, لا يخلوان رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. Tidak boleh seorang rajul, seorang laki-laki berkhalwat atau berdua-duaan dengan seorang wanita. Wala tusafirun imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Dan tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali disertai oleh mahram. Jadi ikhtilat dalam muamalah syariah ini diperbolehkan, akan tetapi disyaratkan untuk tidak khalwat atau untuk tidak berdua-duaan. Kecuali kalau warungnya di tempat umum seperti di pinggir jalan, nah ini tidak dihukumi sebagai khalwat. Kemudian yang kedua, di antara bentuk ikhtilat hajah, ya ikhtilat yang penting sehingga ikhtilat diperbolehkan, yaitu ikhtilat untuk menjadi saksi. Seorang wanita boleh menjadi saksi dalam urusan harta dan hak-haknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 282, sini ayatul dain, ayat yang paling panjang dalam kitabullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, berhutang, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wastashhidu shahidaini min rijalikum. Dan hendaklah menjadikan dua orang saksi dari laki-laki kalian. Artinya dari laki-laki kaum muslimin. Fa illam yakuna rajulaini, jika tidak ada dua orang laki-laki, farajulun wa mar'atan, maka boleh digantikan satu orang laki-laki itu dengan dua orang wanita. Jadi satu laki-laki plus dua orang wanita yang menjadi saksi. Nah, ketika dua orang wanita ini diboleh dijadikan saksi, maka ini melazimkan dirinya untuk hadir ke tempat saksi. Artinya di sini sudah tentu terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita. Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan mengambil istinbat dari ayat ini, seorang wanita boleh menjadi saksi dalam urusan harta dan hak-haknya. Selanjutnya, ikhtilat yang ketiga, ikhtilat yang diperbolehkan, ikhtilat untuk melayani tamu. Bagi seorang wanita boleh berkumpul bersama tamu laki-laki jika didampingi oleh suaminya, disertai adanya kepentingan yang disyariatkan dalam kehadirannya. Karena dengan adanya suami bersamanya, maka ini meniadakan makna khalwat. Tidak ada khalwat. Yang ada hanya ikhtilat. Dan seorang wanita, seorang muslimah boleh berikhtilat karena ada kepentingan ini. Karena untuk melayani tamu. Seperti menyuguhkan makanan atau minuman, itu tidak apa-apa. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Sahal. Dia berkata, Lamma arrasa Abu Usaid As-Sa'idi da'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Ketika Abu Usaid As-Sa'idi menikah dan dia berpesta mengadakan acara walimah, dia radhiyallahu an memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabatnya. Fama sana'a lahum ta'aman wa la qarrabahu ilaihim illa imra'atuhu Ummu Usaid. Dan tidak ada seorang pun yang membuat makanan dan mendekatkan kepada mereka makanan itu kecuali istrinya, Ummu Usaid. Jadi istri Abu Usaid ini menyuguhkan makanan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, di sini Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan, di antara syarah hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan bolehnya seorang wanita melayani suami dan tamunya jika aman dari fitnah. Tentunya setelah sang istri ini menutup seluruh auratnya. Setelah dia menutup seluruh auratnya, maka diperbolehkan bagi dirinya untuk melayani tamu suaminya dengan didampingi sang suami. Kemudian yang keempat, ikhtilat untuk menemani tamu untuk makan. Menemani makan bersama tamu ini tidak apa-apa. Sekali lagi dengan syarat di sana ada suaminya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, Inni majhud, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kesulitan. Dia kesulitan sekali. Dia kelaparan ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW mengutus kepada sebagian istrinya, tapi sang istri mengatakan, Walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Wahai Rasulullah, demi Rabb yang mengutusmu dengan hak, aku tidak memiliki apa-apa kecuali air saja. Kemudian Rasulullah SAW pun mengutus kepada istri-istrinya yang lain. Tapi seluruhnya mengatakan, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَكْمَ إِنْدِي إِلَّمَا. Wahai Rasulullah, demi Rabb yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki apa-apa kecuali air. Ini istri Rasulullah SAW seluruhnya mengatakan tidak memiliki apa-apa kecuali air. Dan ini memang hakikatnya demikian, bukan disembunyikan makanan itu. Tapi memang Rasulullah SAW terkadang di dalam rumahnya bersama istrinya tidak memiliki apa-apa kecuali air. Sehingga tidak bisa menjamu tamu ini. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, mayudhifu hadha laylah rahimahullah. Siapa orang yang bisa menjamu laki-laki ini pada malam ini? Semoga Allah merahmatinya. Ini Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya agar menjadi orang yang dikunjungi oleh tamu ini. Agar dia bisa menjamu tamu ini. Kemudian datang seorang rajul minal ansar. Ada seorang laki-laki dari ansar. Dia mengatakan, ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Saya siap menjamunya. Kemudian dia pergi ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, hal indaki syai'un? Apakah engkau mempunyai sesuatu? Qalat la illa kutusibyani. Sang istri mengatakan tidak, kecuali makanan untuk anak-anakku. Qala, maka sang suami mengatakan, fa'allilihim bisyai'in. Fa'idha dakhala daifuna fa'atfi istiraj wa'arihi anna na'kul. Tidurkan anak-anak kita. Hibur mereka dengan sesuatu sehingga mereka tertidur. Jika tamu kita telah datang, maka matikan lampu. Wa'arihi anna na'kul. Dan tunjukkan kepadanya seolah-olah kami sedang makan. Nah ini dalil ini ya, hadis ini menunjukkan bahwa sang istri dan sang suami dari golongan Ansar ini makan bersama tamunya. Ya, makan bersama tamunya. Dan ini merupakan dalil bahwa boleh bagi seorang wanita menemani tamunya untuk makan jika di sana ada sang suami. Jadi ikhtilat semacam ini itu diperbolehkan. Ya, ikhtilat untuk menemani makan seorang tamu. Kemudian ikhtilat selanjutnya, ikhtilat dalam kendaraan umum. Bahkan ini terkadang masuk ke dalam kategori daruroh, bukan hajah. Jika seorang muslimah harus mengendarai kendaraan umum untuk hal-hal yang disyariatkan, seperti menjenguk orang tua, memenuhi kebutuhannya, atau pergi ke rumah sakit untuk berobat, boleh baginya untuk menaiki kendaraan umum walaupun di dalam kendaraan itu bercampur antara laki-laki dan wanita. Karena ini darurat. Apalagi bagi orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Maka diperbolehkan, syariat membolehkan seorang muslimah untuk menaiki kendaraan umum walaupun dipastikan terjadi ikhtilat di dalamnya. Selanjutnya, al-ikhtilat lil-qiyam bi-amal jihad. Ikhtilat ketika berjihad. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Ani Rubai binti Mu'awid qalat, dari Rubai binti Mu'awid, dia berkata, Rubai di sini adalah seorang sahabiyah, seorang wanita sahabat. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nasqi wa nudawil jarha. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran, nasqi wa nudawil jarha. Kami memberi minum dan juga mengobati orang-orang yang luka. Para wanita ketika itu memberi minum para mujahidin yang kehausan dan mengobati luka-luka mereka. Wa naruddul qatla ilal Madinah, dan kami pun mengembalikan orang-orang yang terbunuh ke Madinah. Ini para sahabiah. Jadi ketika berperang itu diperbolehkan seorang wanita ikut berperang bersama laki-laki, apalagi kalau jihadnya ini jihadud difa, jihad untuk membela, bukan jihad untuk menyerang. Ini diperbolehkan bagi seorang muslimah untuk turun ke medan jihad, dan biasanya mereka berperan sebagai dokter, berperan sebagai pembantu untuk memberi minum para mujahidin dan mengobati luka-luka mereka. Dan hal ini pun berdasarkan hadis Anas bin Malik, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu bi ummi Sulaim wa niswatin minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita dari kalangan Ansar. Jadi ini Rasulullah SAW berperang bersama Muslim dan beberapa wanita dari kalangan Ansar. Ini pun satu dalil sahih riwayat Imam Muslim yang menunjukkan bahwa bolehnya seorang muslimah berikhtilat ketika berjihad. Selanjutnya, berikhtilat untuk mendengarkan nasihat, mau'idzah ataupun pengajian dari seorang ustaz. Ini diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Id." Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri. Fasalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Salat Id 2 rakaat. Lam yusalli qablu wala ba'du. Dan dia tidak melaksanakan salat qabliyah ataupun ba'diyah. Sebab biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu di lapangan, bukan di masjid. Di musalla, di lapangan artinya. Summa mala 'ala an-nisa wa ma'ahu Bilalun fawa'adhahunna. Kemudian setelah melaksanakan salat dan setelah berkhutbah di hadapan laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menuju kaum muslimah ditemani oleh Bilal radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka. Wa amarahunna ayatasaddaqna, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bersedekah. Nah, di sini satu dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menuju para muslimah di sana terjadi ikhtilat, dan ini menunjukkan kebolehan ikhtilat bagi seorang wanita untuk mendengarkan nasihat ataupun pengajian. Tentu ikhtilat di sini ikhtilat yang dijaga oleh batas, jadi tidak bercampur baur sehingga tidak terlihat mana laki-laki dan mana perempuan, tidak bisa dibedakan, tidak. Tapi ada satu komunitas perempuan sebelah sini, sebelah belakang, laki-laki di sebelah depan gitu ya. Ini beberapa ikhtilat yang diperbolehkan. Allah Allah. كلها حب وما